masih malam ini saya sendiri berteman dan sepi. Saya bertanya, kau ada di mana? Cepatlah pulang sayang, saya sudah tunggu kau datang. Kau cepat kembali dan memaul tubuh ini yang berletih walau di dalam mimpi. Namun sangat berhati. Harap dengan tangis, apalah arti yang saya rasa. Anggap semua habis, saya yakin pasti tak akan bisa. Sesaat saya renung, bila harap tak terjawab. Dampingi sedih yang terasa, jika salah karena sebab. Terpisah raga, menumpuk rindu di setiap. Andai saya bisa kuat dari hati saya siap. Haruskah mimpi jadi momok, jemput senyum tiap pagi. Hingga mentari terbenam, saya harap terulang lagi. Saya minta maaf jika ada buat kau marah, jika saya salah. Tapi sayang saya mohon tolong pulanglah ke rumah. Sumpah, saya suka dengan pola kau lagi tanpa kau setengah mati. Kau balikkah sapu jantung hati. Kau yang kandung putra ada yang lain lagi. Kau kemana selama ini saya mencari. Saya inginkan untuk kau cepat kembali. Dan memeluk tubuh ini yang berletih walau di dalam mimpi. Rindu setaruh, rindu yang bukan separuh. Saat kau jauh, hati pun terus bertanya kau di mana. Dan saat telah tahu, rasa terpuruk hantarkan langkah kaki lewati hari. Harapan kau masih ada, jagalah apa yang pernah saya beri. Sangatlah indah walau hanya dalam mimpi. Kau setemui kau figur sangat membantu melawan rindu yang terlalui. Kau yang sedambah hingga esok tetap sama. Cinta berlandas tulus tetap saya nanti godeng hati ramah. Kau di mana? Kenapa kau tak ada kabar? Sudah lama saya menunggu dengan hati yang bersabar. Oh, semua rasa yang tong cipta seperti hangus dan terbakar karena kau pergi entah kemana. Rindu pun tersebar, semua terasa sepi tanpa kau yang menemani. Cinta pun menepi saat dan satra pahami harus sampai mana saya mencari.